sehingga akibatnya lebih panjang lagi, bukan hanya membaca dan seterusnya. Kan begitu. Setiap kali melakukan seperti itu, nyesel, sedih, gelisah hatinya. Curhat, curhat segala macam. Sudah. Seperti yang saya sebutkan tadi, bersyukur engkau masih punya perasaan bersalah. Bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan untukmu merasa bersalah. Kalau merasa tidak salah kan repot ini. Ah biasa. Yang berikutnya, buktikan kesungguhanmu dengan tidak melakukannya lagi. Dan tinggalkan juga sebab-sebab yang bisa membuatmu terjerumus dalam perbuatan itu. Apa yang dia perbuat? Beli HP baru? Tidak ada. Tidak ada apa ya? Tidak ada fasilitas internetnya. HP biasa. HP biasa. HP-nya yang ada basis internetnya itu. Karena dia ngerti. Dia paham betul tentang kadar dirinya. Kalau udah pegang HP, ada internetnya, pas imannya lemah, buka. Ditinggalkan. Ditinggal. Sudah akhirnya HP-nya kemana-mana ya. HP jadul itu ya. HP jadul yang cuma ada senternya. Ditanya, oh gak gaul loh. Terserah. Gitu. Antum gak punya ini, antum gak punya ini. Enggak. Dan dia tidak perlu menjelaskan kepada orang lain kenapa kok HP-nya kayak gitu aja. Yang tidak ada basis internet. Enggak, cukup. Ini bukti kesungguhan. Bukti untuk mewakili sekian banyak kasus ya, bahwa orang yang melakukan satu kejahatan, satu keburukan, yang dia tinggalkan bukan hanya keburukannya itu, tetapi semua jalan, fasilitas, sarana yang akhirnya akan membawa dia sampai ke sana. Kan begitu. Wallahu a'lam bissawab. Maka insya Allah dengan cara seperti itu ya, hati akan menjadi tenang kembali dan selalu terjaga biidznillah. Berbekal ingin mandiri dan fleksibel dalam ibadah, ketemulah saya dengan perdagangan derivatif. Apa itu derivatif? Anda bisa menjelaskan gak? Derivatif. Apa ini? Forex. Ada yang bisa menjelaskan? Hah? Saham. Nanam saham gitu. Saya punya uang modal terus dititipkan. Begitu ya? Hah? Pemain? Oh, pasar uang. Jadi bukan sekedar saya punya uang terus dititipin orang sebagai modal, bukan? Ya, kita baca dulu. Segala upaya saya kerahkan, bahkan saya berani berhutang. Harapan tinggal harapan, planning meleset, meninggalkan hutang bejibun. Setahun belakang saya mampu melewati, namun akhir-akhir ini resah, bingung. Pertama, apakah cara atau jalan ini benar? Padahal saya menemukan ketertarikan di sini meski sampai saat ini akumulasi rugi. Dua, kalau saya harus meninggalkan dunia ini, bagaimana saya harus bayar hutang? Dikarenakan gaji saya tak bisa mencukupi cicilannya. Apa yang harus saya lakukan? Bersyukur, rasa-rasanya sudah. Apa ada yang salah? Ini kalau apa perdagangan derivatif tadi, terus terang saja saya tidak bisa menjawab ini. Karena saya belum memahami secara utuh apa yang dimaksud. Jadi pertanyaan pertama, saya gak bisa menjawab. Jujur. Tapi kalau pertanyaan yang kedua, kalau saya harus meninggalkan dunia ini, bagaimana saya harus bayar hutang? Dikarenakan gaji saya tidak bisa mencukupi cicilannya. Nah, kita sering mendengarkan nasihat dari para ulama yang kemudian juga disampaikan oleh asatidzah kita. Tinggalkan dunia, apa namanya, sambutlah akhirat. Nah, perlu difahami kalimat-kalimat seperti ini bukan maksudnya meninggalkan dunia seluruhnya. Meninggalkan dunia seluruhnya bukan berarti tidak boleh kaya, bukan berarti tidak boleh mencari harta, bukan berarti gak boleh punya rumah bagus, bukan berarti tidak boleh punya mobil yang mewah, bukan. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana cara kita memandang dan memanfaatkannya. Cara kita memandang harta dan cara memanfaatkannya. Nah, kita punya harta yang banyak tetapi dimanfaatkan secara maksimal untuk ibadah, itu lebih baik. Nah, walaupun tetap selalu diiringi rasa takut dan cemas, apakah mampu saya memanfaatkan nantinya harta tersebut. Nah, jadi meninggalkan dunia, nah, yang dimaksud adalah meninggalkan dunia yang akan mengganggu aktivitas ibadah kita. Selama kegiatan dunia itu tidak mengganggu aktivitas ibadah, tetapi bahkan bisa mendukung, tetap jalani aktivitas dunia tersebut. Karena bagaimanapun juga banyak ibadah di dalam Islam ini yang tidak bisa terlepas dari harta. Sedekah, infak, berbagai hadiah, membagi makanan untuk tetangga, umroh, haji, membantu dan berbakti kepada orang tua, menafkahi istri dan anak-anak, membeli buku, membeli alat-alat transportasi untuk sampai ke tempat belajar, semua butuh harta. Nah, tetapi yang paling terpenting, saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Nah, pilihlah aktivitas dunia, pekerjaan, profesi yang tidak mengganggu aktivitas ibadahmu. Itu saja. Alhamdulillah, pilihan profesi dan pilihan pekerjaan di dunia ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Memang yang terberat adalah memahami potensi diri, kemudian menggalinya, setelah menemukan, memaksimalkannya. Tidak semua orang bisa. Ini membutuhkan pengalaman dari mereka yang sudah praktek di lapangan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa juga bacalah doa yang diajarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Doa untuk mereka yang terlilit hutang. Mungkin kita sudah macet berpikirnya. Mungkin kita sudah merasa tidak akan mendapatkan solusi dan jalan keluarnya. Itu kan kita, akal dan kemampuan kita yang sangat terbatas ini. Mungkin begitu kan seringnya. Nah, tetapi coba minta jalan keluar itu kepada yang mengatur seluruh alam semesta ini. Mohon dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan jalan terang. Barangkali setelah kita sungguh-sungguh berdoa, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla jalan keluar, pikiran kita akan dicerahkan. Allah akan buka pintu-pintu solusi. Oh iya, teringat saya, mestinya kan bisa begini ya. Kenapa? Setelah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Atau Allah menggerakkan hati orang lain datang menemuimu, memberikan solusi. Allah gerakkan hati sahabatmu datang menawarkan bantuan. Nah, Allah gerakkan hati orang yang engkau berhutang kepadanya, dia katakan sudah, untukmu lunas. Bisa jadi seperti itu, bisa gak? Bisa. Coba minta kepada zat yang mengatur seluruh alam semesta ini agar masalah kita pun diatur olehnya sesuai dengan harapan kita. Nah, wallahu alam bisawab. Cukup. Ya, wallahu alam bisawab. Ada dua pertanyaan yang belum terjawab. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan pada bincang-bincang ringan nanti ya. Setelah zuhur ada dua. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Demikian juga pilihan kata atau bahasa yang tidak tepat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menjadikan pertemuan ini penuh berkah dan sebagai ajang untuk kita di dalam menjalin ukhuwah serta mengenalkan dakwah ini ke wilayah yang lebih luas lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.